warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kangge bapak-bapak ingkang ikhlas jawabi salam kula, kula dongaaken mugi-mugi cepet saged tindak haji. Khusus bapak-bapak, kasihan deh lo. Khusus kangge ibu-ibu engkang boten ikhlas jawabi salam kula, kula dongaaken mugi-mugi bojone rabi maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenging napa Bu lek jawabi salam kok banter? Mau wedi bojone rabi maneh. Berarti lek kepingin noleh jawaban salam sing banter sangka ibu-ibu, iku syaratnya kudu diweten-weteni dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya dihitung siji loro telu papat lima enam pitu, berarti wis gelek ngrungokno pengajianku karepe ben iso dadi pitungkas, pituwak, pitutur, pituduh, pitulungan. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, almuttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-bashiru liman ittaqwa wa nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'ajizatil lati la tustaqsa, wa ala alihi wa ahli baytihi wa ashabihi الذين نالوا بصحبته الفضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد، حضرة الكرماء برو علم برو كياي ابو نياي برو سسبوه بني سبوه panjenengan ibun bapak kepala desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula takzimi ingkang minulya, konco-konco panitia ingkang kula tresnani, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin hadirat ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kanthi sihah wa afiah kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Senaosa beberapa hari menika Anwar Zahid diisukan sampean seneng nek aku mati ya? Subhanallah, isu itu beredar mboten namung ten Jawa Timur, skala nasional, tiang Kalimantan, tiang Sulawesi, Papua sami ngebeli kula. Kan keranten ceramai Anwar Zahid sudah mendunia. Loh, aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Masya Allah. Dados tiyang Kalimantan, Sulawesi, sami ngobeli kula. Ya Allah. Subhanallah. Wallahu a'lam, kula piyambak nggih mboten ngertos kalau memang engkang menyebar isu niku wonten niat awon, mugi-mugi di ngapura kalih Gusti Allah. Engkang jelas kados dene engkang jenengan periksani dalu menika Anwar Zahid tasih sihah wa afiyah mergo donga panjenengan sedaya. Mila nyuwun pandonga saking panjenengan, nyuwun barokah Fatihah saking panjenengan. Mugi-mugi kula dalam ngemban tugas menika tansah dipun paringi kekuatan zahir batin, sihah wa afiyah, binaringan selamat saged neruske perjuangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Hampir 3 dinten niku HP kula mboten nate leren. Masyaallah anggere wong ngepel kula. Assalamualaikum. Nung tak kei salam kok tambah nangis. Iki estu yai nggih, estu yai nggih. Nggih, kula Anwar Zahid, alhamdulillah sehat wal afiat. Ya Allah, yai. Kula sayang kalih yai, ono sing ngono bareng wong wedok-wedok ya gawok. Aku ngono terus piye? Alhamdulillah, Ibu, estunipun nggih mboten wonten napa-napa, nggih mboten wonten kecelakaan, mboten wonten napa-napa, kula sehat. Nggih, monggo kita ngaji nggih. Nggih, kula tasik kepingin sering kepanggih kalih panjenengan. Ora ketemu wonge ya ketemu suarane, paling mboten lak ngoten nggih. Ditungakno, tasik kathah sing betake nggih, sik suwe Pak Lurah. Ngono-ngono kalau sing rapate ana sing butuhno ngono. Menawi badhe tindak rumiyin nggih monggo nderekaken sugeng tindak nggih. Ya, niki wau badhe Jumatan kathah laporan. Mun kata sing nyolati gaib. Subhanallah, lha wong isih meger-meger kok disolati gaib. Mangkane ngeten iki kula pundhut hikmahe, yang mati akhlak mazmumah, kelakuan-kelakuan eleke Anwar Zahid. Sing mati sifat-sifat eleke Anwar Zahid. Kula pundhut hikmahe ngoten. Pun sing penting jenengan dongake, ngoten nggih. Alhamdulillah. Untaian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menghimpun orang-orang beriman di majelis yang agung, majelis yang mulia, di tempat yang paling indah yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman surga. Di tempat yang setiap doa diijabahi oleh Allah. Ngapunten saya pakai bahasa Indonesia. Ojo diarani lah wong kantor entuk kemenyek bahasa Indonesia. Maaf kalau sekali-kali saya boleh kan tampil kemenyek. Karena saya tahu orang Sukomalo sini kan kemenyek-kemenyek. Ketika saya berhadapan dengan orang-orang kemenyek, saya pun harus tampil kemenyek dong. Ora kemenyek piye kula gelek kondong pedung breng Sukomalo ngene iki saiki omong-omong cara Jawa wis ora gelem bahasa Indonesia. Omong mbek bojo bahasa Indonesia. Nong lanang bermangan lawai gantek. Ngomong nang sepeda, "Mama, ini pindangnya ditekek di mana, Mama?" "Pindangnya ditekek di mana?" Jere sing wedok, "Ya, geletakkan di pinggirnya sega, Papa." "Geletakkan di pinggir sega." Sing lanang yo nyaut, "Nek, ataknya nanti digondol kucing, Ma." "Enggak, Papa, kucingnya sudah tak kencang kok." Lha wong suka malu nyelokno anak adek Papa Mama. Neng anak golek ibu eno, papa kemana mama? Lah itu papamu itu sedang memekarak itu mamamu. Gayane memekaraknya mama. Allah malam hari ini mempertemukan kita di majelis yang agung, yang mulia, yang paling indah di antara semua tempat. di majelis yang doanya diijabahi oleh Allah, di majelis yang doanya didengar, dituruti Gusti Allah, di majelis yang andaikan panjenengan wafat saat ini, insya Allah surga, karena panjenengan termasuk mati syahid. Rupane majelis zikir, sholawat, majelis ta'lim. Ini ungkapan kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua orang yang oleh Allah digerakkan malam hari ini di majelis ini, rumah tangganya diberikan sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Muga-muga wabah sing rawuh niki dipun paringi kekuatan iman takwa istiqomah oleh ibadah. Sok nek wis wayahe pinaringan husnul khotimah. Mila monggo kita agungkan asma Allah dengan berzikir, maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir kados biasanipun. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sarang-sarang kita waos kaping 3. Monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dengan zikir urip kula sampean dadi mulya, urip kula sampean dadi larang. Urip iku nek kepengin larang kek ana merek sing apik. Apa merek sing paling apik? Gak ana liya kejaba merek Allah. Allah, Allah. Ayo urip iku diseni Allah, Allah, Allah. Larang uripe sampeyan. Allahumma sholli ala Muhammad. Podo-podo banyu nek mereke apik, regane larang. Ana banyu bening diwadahi kendi. Didol payu napa mboten? Ora payu wong mereke merek kendi. Tapi nek banyu bening diwadahi botol, dikai merek sing apik. Allah payu mereknya luwe HP mana? Ponari Sweat munda larang merke mereknya munda HP kayak merek seji mana? Fresh Tea larang kayak merek Pulpi Orange larang kayak merek sing rada internasional Coca-Cola tambah larang. Podo banyu beninge nek mereke merek kendi rapayu diombe dhewe wong ngombe yo serap-serap yo gratisan. Tapi nek mereke Aqua larang regane. Nah kalau sama nurep ini gawa barang bening, gawa barang resik, rupane roh nyawa ambekan, roh nyawa ambekan, iku barang resik, barang bening. Ayo dikei merek sing apik larang uripe kula sampeyan. Niki sing ramu lak do gawa ambekan, nggih. Yo donggo nyawa kabeh. Iya, padha mbek aku berarti. Masih ada nyawanya Anwar Zahid. Ayo nyawa kula sampean dikei merek sing apik larang uripe kula sampean. Tapi nek urip iku gak dikei merek sing apik. Murah uripe sampean, entek uripe sampean, buwak nang kuburan dadi pluruan. Ngapunten. Iki sampean dilungkas apik dadi barang buaan to. Nggih napa nggih? Lho nek urip kok mereke elek. Murah regane, buwak nang kuburan dadi pluruan. Mergo ngapunten, Bu. Urip kula sampean iku mek padha karo plastik. Iki mau doleh ndum-nduman jajan. Diate plastik to. Plastik kuwi nek jero ana jajane mulya, ngalor ngidul dicangking wong. Jero sik ana jajane, tapi bareng jajane wis entek, plastike ha nasibmu ya kaya ngono. Kowe saiki sik mulya dianggep wong mergo nang jerone kuwi sik ana isine roh. Saya ono isine nyawa, bareng isine wis entek. Diapa kok? Buwak no peluruan, pangan set bosok. Lho, sing ganteng-ganteng lho sok ben bosok. Hae sing ayu-ayu kaya ngono iki, ni ayu-ayu niki, bosok. Iku sing gagah-gagah sak nom-nom sok ben bosok. Iki rapatek bosok. Kula baleni keterangane ben mantep oleh zikir. Zikir iku penting, ketoke sepele tapi hasilnya gede. Mergo ngene lho, zikir kuwi nyambungno awak kula sampeyan sing arep kentekan urip. Niki do arep kentekan urip to? Ana sing ape urip terus? Nang donya apa kentekan urip? Kabeh lak badhe pedah to. Badhe nuju alam barza to. Nggih. Iki malah kanca sampean wakeh sing wis berangkat rono. Lah sampean rencanane nyusul sapaan? Awak sing ngarep kentekan urip, ayo disambungno nang gone sing duwe urip, yaiku Gusti Allah. Wak urip terus sampean. Padha karo ngeten nika lho. Bangun omah kentekan wesi. Yo goleki bakul wesi. Halo. Halo. Bangun bangun rumah kentekan wesi kok goleki bakul kayu rentek. Ra sambung, Bro. Goleki bakul wesi, oke coy. Kate nyambel kentekan lombok. Goleki bakul lombok kowe aja bakul paku. Kentekan rokok pengen oleh rokok. Yo goleki bakul rokok, aja bakul kenal pot. Mbomot cangkemmu. Lho nek ape kentekan nek kentekan lombok pengen oleh lombok yang goleki bakul lombok. Kentekan uyah pengen oleh uyah yang goleki bakul uyah. Lho nek kentekan gula pengen oleh gula yang goleki bakul gula. Kentekan rokok pengen oleh rokok yang goleki bakul rokok. Lho nek ape kentekan urip yang goleki sapa ngomong bakul uripmu? Menang bakul uripmu. Golek Gusti Allah. Mulane wong iku nek gelem zikir urip terus. Walaupun wis mati teko donya, tapi hakikate urip. Secara eksplisit ngerti eksplisit. Hah? Rondo royal kuwi. Rasulullah ndawuhke masalul zakiri wa ghairul zakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo sing ora gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir niku urip, sing ora gelem zikir niku mati. Sing gelem zikir niku berarti urip, sing ora gelem zikir padha karo mati. Ibu-ibu sampean milih sing urip atau milih sing mati? Bapak-bapak yo isih urip. Oh ya wes berarti saya dipilih. Lah sampean milih ndi Bu? Enek wong lanang, ganteng, gagah, gede dhuwur, wetot, berisi perkasa, kauning kulite sak untu-untune pisan. Tapi mati karo wong lanang welek, wireng, jembawis, merongos, ababe bawasin, gudale ngentol. galak ekam wecut ngentutan pisan tapi urip. Ayo milih sing ndi? Heh? Ora milih karo. Ayo sida rondo sampean. Lebih wong sing tak bahas iki bojone sampean kok ora mbok pilih. Heh, Bu, Bu. Bu. Tak ulangi, milih sing urip senajan elek. Lungguh kena jeret-jeretan. Lho maksudnya lek ana genteng bocor, Pak, seret, gentenge bocor benakno. Lah nek kepengin urip terus, nyetrum nang gone sing duwe urip, ya iku Gusti. Mesti cukup urip kula sampean, gak kira kekurangan. Mergo apa? Awak dhewe kenal karo sing duwe urip, gak ngira kekurangan, dicukupi wong kenal karo sing duwe urip. Bu. Saman seneng di bapak-bapak bareng iki. Kenal lemper karo kenal Yu Fatimah sing pinter gawe lemper. Seneng di? Seneng kenal Yu Fatimah. Kowe nek mau terima kenal lemper, mbok diteri lemper sak ember iki sak dekan iso entek. Tapi nek kowe kenal Yu Fatimah sing pinter gawe lemper, senajan lempere wis entek, Yu Fatimah gawe nona sik nyaman. Buta pira wae gawe no. Tapi nek mau terima kenal lemper, lempere mbok sak ember nang ember iso entek kok sandekan. Tapi nek kenal sing tukang gawe lemper, butuh pira ya dicukupi. Lah kula sampeyan nek mau terima kenal donya, donya kuwi iso entek. Tapi nek kenal sing duwe donya, orang arah iso entek, donya muntek iso digawe neneh, iso digawe neneh. Halo. Ha nek mau kowe trimo. Trimo kenal donya. Donya ki iso entek kok akeh-akeh donyamu lontek. Ya minimal nek mbok tinggal mati wis ora dadi WM maneh. Sak sugih-sugih wong nyatane mati ya ora ono sing katut donyane. Juragan sapi lho sapine atusan. Mati buntutnya sapi sitok ini orang gua ini mau terima kenal dunia tapi ini kenal yang dua dunia ambuk dunia ini aku jenengan teh butuh piro ya dicukupi mulai ini urip lu juga kenal Allah mau cukup kenal du lawang duwe iki lho asline Bu. Nek urung kaya yo bareng wis alah tibake ngono ae. Lho sak akeh-akehe duweke sampean. Iku ternyata sampean mek gawakno tok. Entek-entekane mbok kekno wong liya kok gelem ngono ora gelem ya ngono. Nek duwe ora mbok kekno wong liya, sampean tambah raleh apa-apa, nganggur ketegur. Kowe nek ra percaya budhal ana pasar babat kono sesuk. Nggo duwe 20 juta sak keresek. Neng gegem aja kekno wong belas. Kowe mulai nggowo apa kowe? Ya nggo dhuwit kuwi ra kene mbok emplok. Lontek-entekane sakake-akeh dhuwite sampeyan mbok kekno wong. Gelem ngono ora gelem ya ngono. Kadang-kadang mbok kekno bakul kulkas. Kadang-kadang kowe perkara kepencut eneng jilbab model anyar, mbok kekno bakul jilbab. Nek wong wedok itu ngono. Kadang-kadang eneng seragam anyar muslimat yo ge tuku seragam senajan nyicil. Ngono ku wis lunas mbah urung kok seragame kuwi. Entek-entekane mbok gak nemu wong mulane urip kuwi isane sempurna kudu gelem ijol-ijolan. Lah sapa sing paling pinter ijol-ijolan? Wong sing loman. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sing loman pinter ijol-ijolan. Kowe tak kaya ngene, engko aku leh ngene. Saman nek pengen sugih, kula kaya cara. Engko praktekno lak sugih tenan. Purun apa mboten? Ketara men nek pengen sugih. aku tahu diulangi guru kula. Kon latihan zakat malik. Zakat malik ku piye? Umume zakat kula 10%. Wis ngono ae gampangane. Ayo diwalik. Biasane sing 90% kanggo sampeyan, sing 10% mbok kekekno wong. Lah ngono to. Nah saiki diwalik. Sing 10% kanggo sampeyan, sing 90% kek-kek nang wong. Kok umpama sampean kok panen 10 ton, kuwi sing sak ton kanggo sampean, sing 9 ton dum-dum nang wong. Bangkrut iki. Kowe aja ngomong bangkrut sik kesusu. Umpama sampean kok duwe 1 juta, sing 100.000 kanggo sampean, sing 900.000 kek-kek nang wong. Bangkrut lah ngono to. Nah urung-urung kok ngomong bangkrut. Isek uman 100.000 kok bangkrut lho piye. Isek oleh 1 ton kok bangkrut lho piye. Gak. Nek gak percaya tak gawe contoh sing paling dek. Ibu-ibu sampean gawe kolek 10 mangkok. Sing sak kolek kanggo sampean, sing sak mangkok, sing sangang mangkok dum-dumno tangga sampean. Engko sing mlebu ning omah sampean ora mek kolek tok. Ana iwak pitik ya mlebu omah sampean, mergo wonge bareng bukake kolek. Eneng gedang goreng yang mlebu omah sampean mergo wonge bareng bukake kolek. Eneng salak mlebu omah sampean wonge bareng bukake kolek. Lho Gusti Allah lek ngijoli ku masyaallah luweh-luweh. Allah nek maringi ganti, maringi ijol niku luweh-luweh. Kadang-kadang ora barange sing dipengno tapi fungsine. Contone ngene. Ana wong sirahe ngelu, cenu-cenu cekot-cekot sambat ning sampean. Perkara wong ora duwe dhuwit to. Saman gak mentolo ngesano, saman gawe dhuwit 5000. Terus digawe tuku obat ngelu, diombe obate waras ngelune, wonge bungah, wonge ayem. Iki Gusti Allah ora kok ngijoli sampean obat ngelu sing regane mok 5000 niku ora. Tapi sampean diijoli Gusti Allah minimal 10 kebungahan. Amin Allahumma. Ngono, Allah nek ngekei tempo iki mesti luwe akeh. Tak kei conto. Mulane kula sampean njaluk apa wae, aja katik njaluk nang menungso, tapi langsung njaluk ten kene Gusti. Kanjeng Nabi nek pesen ngoten. Aja kok omah. Aja kok sepeda motor. Aja kok kendaraan. Hoi. Pakaian nile kongkon njaluk nang Gusti Allah. Mangan nile kongkon njaluk nang Gusti Allah. Gusti Allah dhewe sing merintah. Hei menungso, awakmu kabeh kudu udo. Njaluk sandangan ning aku. Tak sandangi, tak sandangi. Hei menungso, awakmu kabeh kudu lesu. Njaluk mangan ning aku. Tak kei, tak kei. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sampeyan nek njaluk apa-apa, njaluk nang Gusti Allah. Sampeyan nek nyuwun pitulungan, njaluk pitulungan nang Gusti Allah. Ibu-ibu, njaluk apa wae, langsung njaluk nang Gusti Allah. Dengan mesti dituruti. Aja kadek mamang. Mesti dituruti dengan syarat ora oleh njaluk nang padha menungsone. Tak baleni. Ora oleh njaluk nang padha menungsone. Nang menungsa iku padha ora gableke kok dijaluki. Gak oleh njaluk nang menungso, njaluk nang Gusti Allah. Termasuk ibu-ibu, sama njaluk blonjo ya ora oleh njaluk nang bapak-bapak. Mergo bapak-bapakku ya menungso. Setuju, Pak? Ora masalah. Njaluk nang Gusti Allah langsung. Lho nek sampean kok sik ragu, lek sampean kok mamang, kula kei cara njaluk nang Gusti Allah. Carane sampean lungguhno, lungguh jejer bojone sampean. Bu, lungguh jejer bojone sampean. Nek njaluk nang Gusti Allah sing banter nek muni, ya Allah, kula nyuwun dhuwit ge blonjo ya Allah. Niki lek mboten enten dhuwit mboten saged blonjo, bojo kula mboten mangan ya Allah. Nebian terno petno kupinge bojo nem. Engko bojomu ak pringas pringis. Iya ya, pecah. Ya, gile. Loh, Bapak Ibu. Ngapunten, ngapunten. Di samping suara rada gerok niki apa-apakno, Pak. Kondisi kula ngene iki ya rondo don, Pak. Jenenge wong nang diisokno kaya ngono, sak Indonesia. Jadi tangisannya orang sak pirang-pirang, subhanallah. Ini terutama yang sayang-sayang sama saya, penggemar-penggemar, masya Allah. Dok, sembuh-sembuh kula mboten anu cerita. Timbangannya, kula kondisi ini tak sik rodok don. Kula tak cerita mawon. Betapa nek njaluk nang Gusti Allah kula langsung dikeki. Kula niku nek Ramadan khutbah Jumat niku medal undangan khutbah ngimami sak ceramahe mesti medal. Lah Ramadan tahun wingi ketika Jumat terakhir kula ngisi khutbah dan ceramah di salah satu masjid niku pas swara kula rada serak kados dalu niki. Akhire takmire kula aturi ngapunten kula terpaksa mboten saged ngimami suarane dihemat. Makane nek damel ngimami ndak ceramahe mboten saged kuat. Anu kula makmum mawon. Kan ngoten, dados kula namung khutbah mangke badhe Jumatan ngisi ceramah. Mantun khutbah Jumatan. Nah sing dadi imam maju. Kula makmum, kula ngadep ten burine imam. Ya mesti ya, makmumi nungguri imam ya. Nang ngarepe imam ya ora oleh kok. Makmum apa, makmum kok ngelamak. Kula ten burit maksude pas saya berdiri di belakang imam. Lah aturane wong salat nek posisi ngadep kan wajahnya harus menghadap ke tempat sujud. Nyawang tempat sujud, madep menisor. Aja madep mengarep apa maneh ndangak. Engko ndak diteleki cecek. Makruh niku hukume. Diluk melihat tempat sujud, niki kan Isra Mi'raj to? Isra Mi'raj to? Nah di antara hikmah napa? Ya wong hasilé salat, wong salat kok dikongkon nyawang mengisor nang tempat sujud, ngisor kuwi lemah. Awak dhewe eling, awak dhewe iku digawe sangka lemah. Awak dhewe iku bakale sangka lemah. Awak dhewe iki mloka mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon riwariwi mundar-mandir mabet-mabet mundar-mandir ya nang dhuwure lemah. Sing kita pangan, sing kita ombe iki ya sumbere hasilé sangka lemah. Sok nek wis mati ya bakal dipendem nang jero lemah. Sok no akhirat nek wis waya ditangekno maneh ya tangi sangka lemah. Awak dhewe kabeh iki lemah. Pramila para lemah-lemah sedaya ingkang kula hormati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kalian, kepada tanah kalian akan kukembalikan, dan dari tanah pula kalian nanti akan kami bangkitkan. Mulane nalika salat nyawang mengisor ben eling ni awak dhewe sangka lemah sok balik no lemah. Waya ngadeg dikongkon sendakep iku maknane kula sampean kon eling lawas sing galo ya bakal disendakepno ngono kuwi. Pamane ibu-ibu nek waya ngadeg sendakep rukuan putih-putih persis mayit berdiri. Nggih napa nggih? Kula sesuai aturan ketika dadi makmum wajah kula nyawang tempat sujud. Tapi yang mbok kok tak angkat sithik raiku. Lho ngono kuwi iso sret ketok sarunge imam. Ngono ku atiku yo mbaten ya Allah kok apik tenan sarunge wong kuwi. Luwe apik timbang sarungku. Lho berarti Pak Anwar salate gak khusyuk. Iya. Wong salat mikir sarunge imam apik kok kon khusyuk piye? Ayo jujur mawon lah, jujur mawon. Kula sampeyan lho kapan salat iso khusyuk ndek kapan? Halo. Kapan kula sampeyan salat iso khusyuk tenanan? Jujur mawon lah. Lebih baik kita jujur kepada Allah ngaku bahwa kita salat sulit untuk khusyuk daripada kita di hadapan manusia pura-pura khusyuk. Allahu akbar. Tapi penggaweane beadok duit masjid. Menure masjid dimplok. Raskin jatahe wong ra duwe dimplok. Ki opo ki Mas? Allah makecebam. Iya ya aku elek. Tapi kon rabi kowe ya moh aku. Wong kowe bandingno bojoku ya ora ono sakuku ireng e. Sorry, sorry. Ini kalau ane kiai dicelok oleh, tapi yo salahku dewi ya mon. Aku ingat kadang-kadang di protes kiai, kanca-kanca kiai. Ii, gara-gara jenengan ulun sak niki kata kiai dicelok oleh karo wong-wong. Lha iku karepku kan yo kiai ben tambah akrab to karo umate. Ben tambah akrab karo umate. Yang kedua, itu kan sebuah kritikan. Kritikan untuk yang di atas sana itu. Kita yang kecil ini lo mau dikemanakan? Mau diatur model piye? Aja ruwet-ruwet po, karepe lo piye? Lah terlalu ruwet sing isor kaya bengok. Aja bulet aja bulet, aja kesuwen mesti luwele. Apa to karepe ngono to kuwi asline. Saking aneh kowe ratuk karepku kok. Karena IQ-mu itu IQ rendah. Lho ngono ku lho. Aku iso mikir to. Ah, apik tenan to sarunge wong kuwi. Ngluweh apik timbang sarungku. Lho ngoten niku begitu duduk di antara dua sujud, niku kan ana dongane. Robbi ufirli. Nah, yo tau kita salat ora kok gak gelem nirokno. Duduk di antara dua sujud niku dongane Robbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni. Stop. Begitu sampai warzukni, ya Allah mugiyo panjenengan paringi rezeki kula. Artine lak ngoten nggih. Ngomong oke lho senajan karo artine yo wis. Lah ngono lho gelis kok. Begitu sampai warzukni niku ten ati tak sambung. Ya Allah, kula nyuwun sarung. Paling mboten sing apike kaya sarunge imam. Ya mbok kok mentolo ngono aku. Lho kuasane Allah badhe jamaah salat Jumat kula maringi ceramah. Ceramah selesai kula pamitan, dipethuki karo takmir disangoni. Kan biasa nek bar ceramah disangoni, termasuk kok kene engko ya tetep disangoni. Lho ngoten niku lho, takmir maraton kula nggawa bingkisan diwadahi plastik kresek bareng tekan omah tak buka isine karoh sampean dungaren cerdas sarung bu isine luwe apik timbang sarunge imam BHS kelas nomor 1. Ya Allah, Gusti Allah lho nang ngegeki terima njaluk sarung apike kaya wae imam. Lha kok dikae sing luwe apik? Isek ana imboe kopiah. Jadi Gusti Allah nek maringi iku mesti luwe apik timbangane penyuwunane kawula tur diimbui. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku akhlake Gusti Allah. Nek enten menungso kok nyuwun ten Allah, nyuwun ngene, ngono ku karo Gusti Allah diparingi luwe apik timbang penjalukane atek isek diimbui niku akhlake Gusti Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Kula sampean niku dikengken berakhlak dengan akhlaknya Allah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Berperilakulah seperti perilakunya Allah. Piye maksude? Lek maringi napa-napa niku diluwehi, diimbui. Berikutnya. Yang kedua dari pelajaran Isra Mi'raj ada ujian. Allahumma shalli ala Muhammad. Dunia darul mihnah. Dunia ini tempat ujian. Bukankah hidup ini tujuan? Nggih, Bapak Ibu nggih. Ujian. Kula zaman urip iki garap soal ujian. Nek lulus oleh ijazah. Nek gak lulus? Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj itu juga menghadapi ujian, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah disuguhi minuman macam telu. Orang ngantek pitu yang niki kaken. Pakai contoh telu ae. Endi yo? Ji. Kaken. Loro. Sapa ngomong go mulih, Pak? Nek perkara kuwi ora sambuk kongkon kok. Enggak panitiane gak kandhani. Bungkus kaya ngono. Wis kulino isan ngono kuwi aku. Ora sambok kandhani. Telu-telu contone minuman tiga wis ngene gampangane nggih. Nah, Rasulullah kaya bocah sekolah karo gurune dikai ujian. Pilihlah jawaban yang paling benar dari pertanyaan di bawah ini. Misalnya pertanyaannya, ibu kota Indonesia adalah pilihannya ana telu. A. Surabaya. B. Jakarta. C. Sukomalo. Engko kenaan Sukomalo dadi ibu kota. Wong dalane kaya goyang Karawang. Ngek ngek ngek ngek. Nah, aku ngantem mepem bali. Niki medal telanak niku mboten saged to. Dalane luwih enak. Lah aku kok ditokno kono jeblok apa ora jenenge panitia? Lah nek metu telanak luwih enak ora mbok tokno telanak aku. Nek iso ditokno iki tik gluk tik gluk tik gluk tik gluk. Karepe piye panitia? Nun sewu. Sapa ngomong ujian? Kayak bocah sekolah mau ada pertanyaan, pilihlah jawaban yang paling tepat dari pertanyaan di bawah ini. Ibu kota Indonesia adalah A. Surabaya, B. Jakarta, C. Sukomalo. Jawaban yang benar adalah pinter. Sesuk masuk pagi anak-anak. Rasulullah diuji, Muhammad pilihlah salah satu dari minuman yang paling benar. A. Air putih. B. Zuzu. Susu-susu. Ya sangen tak pelajarno zuzu. Minuman. C. Khamer. Khamer niku arak. Towa-towa nunggale kuwi, minuman keras. Maka Rasulullah pilih B. Sektobu. Ini mau ngomong susu kok modelnya sensitif, ibu. Rasulullah pilih susu. Itu pilihan yang fitrah, lambang. Rasulullah tidak milih air putih, tidak milih khamer, tapi milih susu. Susu itu fitrah Islam. Susu, maaf kalau saya sering mengucapkan kata itu, susu itu punya dua fungsi manfaat ganda. Satu, menyegarkan. Dua, menyehatkan. Siji nyegerno, loro nyehatno. Wis to, sik to kok. Sebagaimana fitrah, agama fitrah, Islam itu juga punya manfaat ganda. Satu, mulyakno. Dua, nyelametno. Understand? Nah, tiba-tiba Sukomalo bisa muni yes bareng ya. Susu itu fungsinya satu, menyegarkan. Dua, menyehatkan. Sebagaimana susu, fungsinya susu Islam, agama pilihan, agama yang paling benar yang diridhai Allah, itu fungsinya satu, menyelamatkan. Dua, memuliakan. Tapi untuk diminum sehat. Ya mengandung gizi, mengandung vitamin. Cuma bapak-bapak hati-hati, susu niku dan meripat beten saya. Saya ini ten dodo. Masa aku mbok delekno kene. Kok ajur to. Pangapunten, itu intermezzo saja. Mboten kan untuk kesehatan kan baik. Nggih. Itu ilmu kesehatan pun menganjurkan. Nek biyen istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kan enggak berimbang. Nggih. Bergizi dan berimbang. Niku pelajarannya kula njenengan diwulangi kalih Kanjeng Nabi untuk memilih akidah yang benar. Pilihlah tauhid, pilihlah iman, jangan pilih syirik, jangan pilih munafik. Allahumma shalli ala Muhammad. Atas, mun sering kula aturke akhir-akhir niki kathah aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Kula jenengan sing atos-atos paling tepak, paling selamat kados tiyang suka malu Ahlus Sunnah wal jamaah. Saiki ana aliran model ngene, jenenge ngene, ana purba kayun, ana jenenge aliran wis apa jenenge Islam sejati, padahal ora sejati blas. Ana ilmu sejati, ana Dharma gandul, ana gandule Pak Dharma, ana serak karo-karowan. Paling selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya kula panjenengan hati-hati dengan akidah. Yang kedua, hati-hati dengan konsumsi. Napa mawon sing kita dahar? Napa mawon sing kita unjuk? Napa mawon sing mlebet teng gene awake kula jenengan? Iku nek gak hati-hati, nek gak ikhtiar, gak selektif, bisa membahayakan. Sing halal lho iso mbahayakno, apa maneh sing haram? Tambah nemen, hati-hati. Saya ingatkan ibu bapak, untuk anak-anak kita kasihlah makanan minuman yang dijamin kehalalannya, mengandung gizi dan vitamin, itu ya penting, tapi jauh lebih penting halal. Sekali lagi, halal. Konsumsi untuk anak-anak kita, yang dimakan, yang diminum, usahakan yang halal-halal saja. Setelah dizakati, diresi'i, disodakoi, nembe kita kasihkan kepada anak-anak kita. Mohon maaf, sekarang banyak anak sing dablek tuturane angel uwewo, itu kemungkinan yang kita berikan konsumsi kepada mereka itu kurang terjamin kehalalannya. Mergo wong sak niki niku modele karames, karam-karam games. Nggih napa nggih? Itu termasuk faktor bapak, ngapunten kena apa lare sak niki kok rada angel tuturane. Mungkin yang kita berikan kepada anak-anak itu kurang terjamin kehalalane. Lah wong sing halal ini loh, nek gak hati-hati bahaya kok. Coba misalnya enek wong umure wis 70 tahun diundang resepsi mangane prasmanan, nengko kabeh dijukuk sego sak piring unjuk, sate 10 sunduk, padahal umure 70 tahun, pindang juga telu, ndok boyoh juga pindang, kurang juga 5. Saya ditambah sambal kecap, tiga jeruk, engko ditambah wortel, tambah kerai, ngombene engko eneng rombong bakso, ya saya mampir neh. Bareng ngono terus moro nang es degan, moro nang ngono terus nemane nang es jus. Kira-kira pripun? Pripun? Ora iso obah. Ya oeh. Padahal kuwi halal lho kuwi. Halal mau nek gak hati-hati bahaya. Apalagi yang haram. Hati-hati. Kemudian Rasulullah naik, niki kula ringkes critane kanten waktu. Rasulullah naik ke langit. Terus sampai ke Sidratul Muntaha. Naik lagi sampai ke Mustawa, satu tempat yang disebut Qaba Qausain, di mana jarak antara Rasulullah dengan Allah begitu dekat, hanya sebusur anak panah. Qaba Qausain, di situ Rasulullah mengambil dan menerima resep pemberian Allah untuk umatnya. Resep itu adalah sholat fardu pinten waktu? 5 waktu. Sing asline 50 waktu dikei keringanan, dispensasi, keringanan kantun gangsal. Alhamdulillah. Ning senaoso ming gangsal nilainya sama dengan 50. Umpama utuh sedina suwengi pancet sampai saiki salatku sedina suwengi ping 50, kira-kira wong suka malu sanggup napa mboten? Prakatak. Napa nglimoe glegotan ngono. Subuh jam 8 sendi fardhu subuhir kata ini mesti lagi berarti kerinan lillahi taala. Napa ping 50 ora kok berapa-apa sampean? Lagi baru sholat salamualaikumullah salamualaikumullah ini dikit masa nurung mati wis Allahu akbar sholat mari sholat balik masak nih lagi apa yang ngulek sambil ini dikit Allahu akbar sing azan ben yo umur cangkeme. Nah sedina sewengi azan ben 50. Lho untunge ya alhamdulillah karek 5, tapi kemurahane Gusti Allah kena usah 5 nilainya padha kalih 50. Nah, salat itu resep. Bukankah salat itu miniatur manajemen kepribadian? Understand? Gombal, orang tak terang no kok yes. Dalam sholat kita dilatih untuk punya kepribadian yang hebat. Kan sholat itu dituntut khusyuk dalam tiga hal. Satu, khusyuknya hati. Dua, khusyuknya pikiran. Tiga, khusyuknya badan. Rogoy. Siji khusyuk hati. Kata Al-Qur'ane, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat kongkon kanthi sabar, madhep mantep ning Gusti Allah, menep tetep tur duwe keyakinan bakal sowan ngersane Gusti, khusyuk atine. Niki angel, tapi ya kudu di khusyuk-khusukno. Kula mun sering matur, nek ape khusyuk angel piye carane? Di khusyuk-khusuk. No, janji belayang, penak mana? Belayang, tarik mana? Belayang, tarik mana? Padha mawon, kula dhewe yang ngoten Bu, anggite sampean Pak Anwar ki salate khusyuk, perketek-perketek. Padha mawon, yo ngoten niku latihane, di khusyuk, khusyukno. Halo. Ati. Akhire nek ati wis dilatih apik ketika salat, dilatih khusyuk ketika salat, insyaallah atine ape atine berkualitas. Lah nek atine ape, sak kujur awak mesti ape. Yang kedua, khusyuknya pikiran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei wong-wong sing padha iman, aja parek-parek nglakoni salat nek awakmu dalam keadaan mendem beliyeng. Pokoke awakmu kudu ngerti apa sing mbok unekno, ngerti apa sing diucapno. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ku maknane piye? Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa niku maknane piye? Subhana rabbil ala wa bihamdihi ku maknane pripun? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah kuwi maknane piye? Kan di antara carane salat khusyuk niku angen-angen aku salat iki madhep sapa? Aku salat iki maca apa? Sing tak waca iki artine Allah nak gelem ngono angen-angen, insyaallah salat iso khusyuk. Nek sampean ora diwawur sendi Allah kabar jane entul-entul jenjerit gobek-gobek. Nangger tangine entul-entul jenjerit gobek-gobek. Tangine entul-entul jenjerit gobek-gobek. Imame suwe ya kesuwen. Ngono kuwi. Nek pikirane wis dilatih khusyuk, akhire pikirane apik. Dan yang ketiga, khusyuknya badan, khusuke raga. Nek iso sampai pada tingkatan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sampai ada bekasnya sujud di wajahnya. Mergo badane khusyuk. Mulane kula sering matur, wong salat ora leh polah, ora leh obah dikon sing nganteng. Kula nate nyontokke to, wong salat nang kaya obah. Salat kok kaya ketendang barat. Ngene iki gak khusyuk, apa maneh obah maju mundur. Iya, ana obah wong salat ngono aku tau ora. Ngono kuwi ganggu kekhusukan makmum liyane to. Ngono kan khusuk piye wong salat kok obah. Mantep kaya pat Allahu Akbar. Tapi ya aja terus kewaku kaya robot ya aja. Allahu Akbar. Robot. Kan salat itu relaksasi progresif. Hembok ya mantap. Dikai contohnya santai, rileks. Allahu Akbar biasa. Teman-teman, gua mudun ruko iku ngagetan umong kendut. Lapo sih kadang bukae mendut yang mendut ora usah ngono, biasa Allahu Akbar pelek. Biasa, kapan-kapan aku lek diundang maneh tak terangno, ya. Takbir biasa mawon Allahu Akbar. Biasa, enggak usah kate nungwe kene kok junjung tawur. Allah. Heleke ini mudhal. Ono sing kendel nek takbir. ngelaput takbir kok takbir kok ini hadwa mangkibeh kenceng pundak lho ngene apa-apa sing kenceng pundak ora ikine ini ngene dudune takbir merasa kuwi saruwi merasa kuwi Allah plek penak ya ini biasa wae ora usah kate leren duser seneng Allah lapos ya ada ngono bareng itu ada yang seperti itu kan gak ngono maksudnya diangkat bareng sing tengen medun dhisik dangakno sing kiwa nyusul tampani tengen plek lho ngono dadi prakteke Allah medun kiwa medune mengo ngene tok sing tengen medune dangak terus sing kiwa didukno ngene tampani ora usah kate ngene ora dicatake Allah lapo kate ngono tambah ana sing takbir kaya masan jurus sumpah aku ora keduga lah nek salat gak akan pola pol ora keduga aku lah sing penting ya kene ne to ambekan kok nggih lha nek kula sampean wis iso khusyuk atine khusyuk pikirane khusyuk ragane masyaallah iki kula sampean dadi generasi dadi wong sing ulil albab atine khusyuk dadi ahli zikir, pikirane khusyuk dadi ahli pikir, ragane khusyuk ahli usaha, ahli ikhtiar. Dadi wong sing takwa, cerdas, trampil. Insyaallah niku modal utama kula jenengan kangge gayuh gesang ingkang barokah, mulya donya dumugining swarga. Ngaten sing kula aturke, niku sak imbuhi lho Bu. Imbuh neh. Jenenge imbuh ki ya luwes sithik timbangane sing pokok. Masa kok akeh imbuhe. Ngaten. Kirang langkunge sing kula aturke, langkung-langkung yen wonten omongan kula sing kirang sae kepada semua pihak, enten omongan kula sing kirang pas, kula manungsa limrah. Kekhilafan, kesalahan, keterbatasan pengetahuan saya, lek wonten lerese hidayahi Gusti Allah. Muga-muga wonten manfaate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa innaka 'alabna wa ilaikal masir wa anta rabbul 'arsh العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتنا اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رب جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو وأهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيون أغمكن بانغابنتن هدانا الله إياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.